kita bergembira bersama-sama untuk teriakan. Berdansalah dengan kita. Menerima dunia yang kuubah sendiri. Tak ada lagi lawan bila semua menjadi kawan. Hey, daripada kau suntuk begitu, lama-lama saraf pun bisa terganggu. Pikiran jadi gila, mending kita bergembira bersama-sama untuk teriakan. Berdansa denganku. Disini masih ada kamu, kamu, kamu, kamu, kamu dan kalian semua. Memang sedang dilanda kalut, sepi gelisah seakan kau dihadang maut. Mau begini salah, begitu pun salah. Hati pun tertutup buka, mata pun luput melihat. Hey, pada kus untuk begitu, lama-lama sarafmu bisa terganggu. Pikiran jadi gila, mending kita bergembira bersama-sama teriakkan. Let's have some fun, enjoy your life. Berdansalah denganku. Masih ada kamu, kamu, kamu, kamu, kamu dan kalian semua. Bergembira denganku.